আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। হালাকাহ ইয়াং কালিমা দারি সিলসিলাহ মানাসিক হাজি মাহরাম ওয়ানিতা কেতিকা হাজি। সেতেলাহ মেঙ্গেতাহুই তেন্তাং লিমা শারাত ওয়াজিব হাজি, পারলু ডিকেতাহুই বাহওয়া সেবাগিয়ান উলামা মেঙ্গেতাকান টারমাসুক kemampuan bagi seorang wanita muslimah adalah apabila dia memiliki mahram. Artinya, apabila dia memiliki mahram, maka dia dianggap mampu, dan bila tidak punya mahram, maka dianggap tidak mampu, dan tidak diwajibkan melakukan ibadah haji, dan tidak berdosa bila tidak melakukan ibadah haji. Seandainya dia memaksakan dirinya haji tanpa mahram, maka hajinya sah bila memenuhi rukun-rukun haji, tetapi dia berdosa karena menyelisihi syariat. Di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, semoga Allah merahmati keduanya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusafiru al-mar'atu illa ma'adhi mahram, wala yadakhulu alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun. Seorang wanita tidak boleh safar kecuali bersama mahram, dan tidak boleh seorang laki-laki masuk kepadanya kecuali wanita tersebut bersama mahram. Maka berkatalah seorang laki-laki, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin keluar bersama pasukan ini dan itu, sedangkan istriku ingin melakukan haji. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, keluarlah bersama istrimu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini, beliau sallallahu alaihi wasallam menyuruh suami wanita tersebut untuk meninggalkan jihad, dan menyuruh dia menemani istrinya dalam rangka melakukan ibadah haji. Ini menunjukkan bahwa wanita diharuskan untuk memiliki mahram di dalam bepergian, baik bepergian untuk urusan dunia maupun untuk urusan ibadah, seperti dalam rangka menunaikan ibadah haji, umrah, dan lain-lain. Dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh sebagian besar guru kami dan juga para ulama di Saudi Arabia. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun Al-Imamu Malik bin Anas dan Al-Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati keduanya, beliau berdua tidak mensyaratkan memiliki mahram. Mereka mensyaratkan adanya rombongan yang bisa dipercaya sehingga wanita tersebut aman. Yang dimaksud dengan mahram adalah suami dan semua laki-laki yang diharamkan menikah dengan wanita tersebut selamanya karena sebab nasab atau sebab yang boleh. Mahram karena nasab seperti bapak, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dari pihak bapak, paman dari pihak ibu, dan lain-lain. Adapun mahram karena sebab yang boleh, seperti karena sebab penyusuan. Contoh, suami dari ibu yang menyusui seorang wanita, dan seorang laki-laki, dan saudara laki-laki sepersusuan, dan lain-lain. Adapun karena sebab perkawinan, dan seperti karena sebab perkawinan. Contoh, bapak mertua, menantu laki-laki, dan lain-lain. Adapun saudara sepupu atau saudara ipar, maka bukan termasuk mahram. Kemudian, mahram di dalam Islam sudah ditentukan di dalam syariat, dan tidak ada di dalam Islam istilah mahram titipan, yaitu mengangkat seorang laki-laki bukan mahram menjadi mahram. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya.